إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله suatu hal yang mesti kita terus memperhatikan diri kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah syukur. Sesungguhnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu bagian dari wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa artinya ucapan itu? Ketika dia bergelimangan dengan syirik kepada Allah, ketika dia bergelimangan maksiat kepada Allah, ketika dia bergelimangan dengan bid'ah-bid'ah yang dia kerjakan dalam hidupnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suatu kenistaan yang besar dan kerugian yang besar ketika seorang muslim diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun nikmat itu tidak mampu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di samping lisan yang kita ucapkan yaitu syukur kepada Allah dengan menyatakan alhamdulillah, namun juga jadikan kalbu kita dan seluruh anggota tubuh kita itu senantiasa taqarrub kepada Allah, melakukan amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, di waktu yang tinggal kurang lebih 10 atau 11 hari ke depan biiznillah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan dan pahala ditabur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita semua mengintrospeksi diri kita dan bersiap-siap, bergegas-gegas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sebagai istrinya, manusia wanita terbaik, Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kaki Rasulullah bengkak karena lamanya berdiri ketika sholat, bukankah engkau ya Rasulullah sudah diampuni dosa yang telah terdahulu yang akan datang, kok masih terus ibadah begini gitu? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Bukankah aku ini kepingin wahai Aisyah menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi beliau ketika di bulan Ramadan? terkhusus di akhir. Ibadahnya, kebaikannya beliau lebih dahsyat dan lebih kencang, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Bagaimana dengan kita? Tidak ada lain kecuali mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain kecuali itu. Maka ini tanbih, nasihat. Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah menjelaskan dalam sebuah nasihatnya, kata beliau, miskin mereka, bagaimana mereka sibuk ketika 10 hari terakhir belanja di waktu malam untuk mempersiapkan Id. Shopping sana, shopping sini, shopping sana, shopping sini. Sibuk ngurus dunia, urusan mempersiapkan Id di malam hari. Teguran, nasihat yang mulia dari beliau hafizahullah. Kalaulah kalian, kata beliau, seandainya memang harus keluar dan harus belanja siang pagi, kalau memang itu harus demikian, paginya siangnya, jangan di waktu malam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu Allah sebutkan di Al-Quran, sebagaimana yang antum semua ketahui, di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebutkan dalam ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku, kata Allah, menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Di ayat lain, di surat lain Allah sebutkan, di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan barakah. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Ijma' para ulama ahlus sunnah sepakat dalam bab ini, bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dalam dengan barakah, adalah Lailatul Qadar. Ikhwati fiddin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah turunkan Al-Quran itu dalam keadaan jumlah wahidah, langsung sekaligus di Lailatul Qadar. Disebutkan tentang tafsir ayat ini, yaitu Lailatul Qadar. Adalah malam diturunnya Al-Quran. Diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung awal, kemudian setelah itu diturunkan dari Baitul Izz. Izzah kemudian ke lagi dunia dan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bertahap selama 23 tahun. Ikhwati fiddin, a'azari wa a'azakumullah. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu an dan yang lainnya menyatakan, anzalallahu Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya thumma nazala mufassilan bihasabil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lainnya selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami', Allah menurunkan Al-Qur'an itu jumlatan wahidah dari Lauh Mahfudz langsung sekaligus ke Baitul Izzah dari langit dunia, kemudian turun sesuai dengan kondisi dan keadaan kejadian yang ada di kala itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun 23 tahun. Ikhwati fiddin, a'azin wa azakumullah, Allah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan barokah. Inna kunna mundirin. Inna kunna mundirin, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mundirin, kami kata Allah memberikan peringatan kepada hambaku. Mu'alliminan nas ma yanfa'uhum wa yadurhum syar'an hujjatullah ala ibadih. Ibnu Katsir menyebutkan tentang tafsir ayat ini, inna kunna mundirin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, mengajarkan umat manusia, memberikan ilmu kepada umat manusia itu apa yang bermanfaat kepada mereka agar dijalani, dan memberitahu kepada umat manusia sesuatu yang memudaratkan mereka agar dijauhi sebagai hujjah Allah atas hambanya. Agar tidak ada lagi uzur, alasan, anak enggak faham, anak enggak tahu, anak enggak ngerti, anak enggak ini. Agar tidak demikian. Inqat al-udur. Enggak ada uzur alasan lagi. Sudah diajarkan semua dengan diutusin Rasul oleh Allah SWT. Tidak ada perkara yang menyebabkan seorang muslim masuk ke surga Allah dan mendekat diri ke surga kecuali semua illa waqad buyyina lakum. Semua sudah lengkap diterangkan semua. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, fiha yufraku kulli amrin hakim. Naam, diturunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar itu, yufraku kullu amrin hakim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua menjelaskan segala urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakim. Kata Syangkiti rahimahullah, amrun hakim la taghyir wala tabdil. Perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang tidak bisa ada yang merubah satupun. Urusan apa? Dalam setahun itu, dalam setahun Lailatul Qadar tersebut, urusan ajal, usia seseorang, rezeki, dan segala yang ada pada dunia ini sudah ditentukan Allah SWT takdir. Oleh karena itu, Lailatul Qadar, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagian ulama menyatakan yaitu Lailatul Qadar, Lailah al-Qadar asy-Syaraf. Malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, barokah. Dan Lailatul Qadar juga bermakna Lailah, malam yang ketika itu Allah takdirkan seluruh yang ada. Keduanya kata beliau sahih. Keduanya sahih, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan, naam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Mujahid, Abu Malik, Dhahhak, dan selain dari mereka dari kalangan ulama salaf. Nah, pada di malam itu di Lailatul Qadar tersebut, naam, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua ajal, rezeki, dan yang lainnya. Ikhwati fiddin, a'azina uzakumullah, kita tidak faham tentang ajal kita, kapan kita mati. Dan kita tidak paham bagaimana dan kaif rezeki kita. Oleh karena itu, tidak ada lain bagi kita untuk berdoa kepada Allah dan berusaha ikhtiar kepada Allah. Jangan sampai dunia itu yang nyetir kita. Kita dikejar-kejar dunia, rugi kita. Dikejar oleh dunia yang gak habis-habis. Seorang manusia dikasih emas satu lembah, dia akan cari lembah emas berikutnya, lembah emas berikutnya. Itu manusia. Karena kecintaan manusia sudah fitrah kepada dunia itu sangat, kata Allah. Apa itu mau diperturutkan sebelum ajal menimpa kita? Karena kita gak tahu kapan ajal kita menimpa. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa besok, dan seterusnya. Apakah rela kita ketika kita mati, ajal menimpa kita dalam kondisi kita memburu dunia, diperdaya oleh dunia, na'udzubillah min dzalik, lupa akhiratnya, lupa ibadahnya, lupa mencari ilmunya. Jangan diremehkan mencari ilmu ya ikhwan. Ayat atau hadis sangat banyak yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaan menuntut ilmu syar'i. Sampai Imam Ahmad menyatakan apa rahimahullah, bahwa al-ilm la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu, orang menuntut ilmu itu tidak ada yang membandinginya bagi yang ikhlas niatnya menuntut ilmu. Inti kehidupan, inti ruh adalah ilm. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha dan berupaya. Karena Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr. Amalan yang dikerjakan di kala itu, di malam Lailatul Qadar itu, di malam Al-Qadar itu, itu lebih baik dari amalan 1000 bulan selain malam yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 80 tahun lebih. Usia kita berapa? Gak tahu. Kenyataan yang terjadi ada yang 50, 60, 70, ada yang gak sampai segitu. Suatu hal yang sangat luar biasa. Ketika 10 hari terakhir. Dan bagaimana Rasulullah SAW dalam berjuang dan bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Luar biasa. Sekian hadis yang sahih menjelaskan kepada kita. Nah, amalan yang ditegakkan, yang dijalani ketika ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu, malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari amalan 1000 bulan. Dikala itu kata Allah, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin, bahwa malaikat pada turun. Syekh Utsaimin menyebutkan dalam tafsir ayat ini, syai'an fa syai'an. Perlahan, satu tahap demi tahapan. Turun ke bumi ini sampai hatta tamla'al ard. Sampai bumi ini penuh dengan malaikat. Karena dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu antum? Ketika malaikat turun ke sesuatu tempat, pasti di situ ada kebaikan. Pasti. Sebagaimana ketika malaikat menjauh dari tempat itu. Ya, kira-kira. Na'udzubillah. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar binatangnya, hayawannya. Bernyawa. Malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya. Oleh karena itu, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, perlu kita ketahui. Disebutkan dalam Sahih Muslim bab, judulnya beliau memberikan bab, babu tahrimi taswir, bab tahrim atas taswir surat al-hayawan. Wa annal malaikata alaihim salam la yadkhuluna baitan fihi surah au kalbun. Babnya sudah haramnya gambar bernyawa makhluk atau bentuk binatang. Naam, bahwa malaikat-malaikat Allah alaihim salam tidak masuk rumah yang ada padanya, pada rumah tersebut, gambar makhluk yang bernyawa atau anjing. Alhamdulillah. Dajjal dan penyakit ta'un tidak masuk ke kota suci Madinah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari, ala anqabil Madinah, ala anqabil Madinah, malaikatun la yadkhuluha ta'un wala dajjal. Di tiap sudut-sudut Madinah itu ada para malaikat yang penyakit ta'un dan dajjal gak akan masuk ke situ. Jaga oleh malaikat Allah SWT. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Dan terlalu banyak tentang keutamaan Madinah. iman itu kembali kepada Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ular kembali kepada lubangnya. Dan kaum muslimin manusia akan senang tinggal di Madinah, kata Rasulullah, lau kanu ya'lamun. Kalau dia mereka paham keutamaan Madinah. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ketenteraman, kebahagiaan, keberkahan, barokah, pahala yang besar yang Allah berikan di kala malam, di kala malam atau Lailatul Qadar itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dan semua para ulama, min ghurubi syams ila thulu'il fajr. Ila thulu'il fajr. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Oleh karena itu, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, marilah kita betul-betul berupaya. Karena hadis, kata Syekh Sa'di rahimahullah, qad tawaturatil ahaditsu, hadis itu mutawatir tentang keutamaan Lailatul Qadar, dan itu turun di bulan Ramadan, kata beliau, fil asyril awakhir, di 10 hari yang terakhir, terkhusus di 10 hari terakhir, dan lebih khusus lagi dalam sekian riwayat yang ada yang akan kita bahas di khutbah kedua ini, yaitu di malam-malam yang ganjil. Dan ini ada sampai hari kiamat. Ini bantahan juga pada orang yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada di zaman Rasul. Na'udzubillah, hadza qaul batil. Kalau dia mengingkari Al-Qur'an, na'udzubillah, bisa kufur. Dia ingkari tentang Lailatul Qadar tersebut, na'udzubillah min dzalik. Enggak ada kata kecuali di zaman Rasul yang ada sekarang, enggak ada. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati fiddin, ini adalah sampai hari kiamat. Naam, wahiya baqiyatun fi kulli sanah ila qiyamis saah. Terus ada di malam Lailatul di bulan Ramadan tiap tahun itu sampai hari kiamat. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau rahimahullah, ya'takifu wa yakthuru min at-ta'abbudi fil ashril awakhir min Ramadan raja'an Lailatul Qadar. Raja' Lailatul Qadar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itikaf, banyak beribadah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dalam rangka mengharap mendapati Lailatul Qadar. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril min kitabi wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau bersabda dan beliau memberikan contoh apa yang beliau kerjakan di bulan Ramadan, terkhusus di akhir bulan Ramadan 10 hari yang terakhir. Sampai kata beliau, iltamisuha fil ashril awakhir, kalian berusaha mencari, rebut oleh kalian semangat kalian di 10 hari yang terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yaglibanna ala sab'il bawaki. Rawahul Bukhari. Kalau kalian capek, lemah dan mulai badan lemah, jangan sekali-kali salat di tahun kalian itu ketinggalan di 7 hari yang terakhir. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu turunnya Lailatul Qadar adalah malam 21. Di si riwayat yang lain itu sahabat, naam, itu 27. Naam. Oleh karena itu, nasihat para ulama Ahlus Sunnah semuanya, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, untuk bersemangat di 10 hari yang terakhir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari terakhir syaddam izarahu, mengikatkan kencang ikat pinggangnya, dan aiqadha ahlah, membangunkan istri-istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa yang terdahulu tahun dan yang akan datang. Ikhwati fid din, A'adzinuzakumullah. Dan masih banyak lagi yang lain yang menunjukkan tentang hadis tersebut Ibn Bukhari. Naam, sampai beliau menyebutkan angka faltamisuha fitasi wasabi wal khamis wa fi riwayatin wasaba wa tasyutis wal khams. Kalian rebut 9-nya, 7-nya, 5-nya dan seterusnya, rawahul Bukhari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar ketika 10 hari terakhir taharru. Beliau menyatakan, yaqulu taharru kalian, semangat kalian, usaha kalian rebut oleh kalian, iltamisuha, cari oleh kalian Lailatul Qadar tersebut. Yaitu di 10 hari yang terakhir. Demikian pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Bukhari, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat di Lailatul Qadar penuh iman, penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dia, ghufir lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa dia yang telah terdahulu dan yang akan datang. Ikhwati fiddin a'azana zakumullah, diampuni dosa itu tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan keselamatan salam, keselamatan dari siksaan dan dari berbagai macam bentuk bala dari Allah Subhanahu wa taala sampai matlalul fajar, terbitnya fajar. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar iman dan mengharap ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Aisyah radhiyallahu anha pun juga demikian, semangat. Nah, semangat sampai bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ya Rasulullah, kata beliau, ara'aita in alimtu ay lailatul qadar ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasulullah, kaif menurut antum ketika aku melihat Lailatul Qadar, aku mengetahuinya, apa yang harus aku ucapkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun, maha pemaaf, dan cinta akan kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Ikhwati fiddin a'azani wa jazakumullah, di hadis-hadis di atas tadi disebutkan tentang 10 hari yang terakhir. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa innam, kenapa tidak disebutkan, dipastikan 21, 22, 23? Itu ada hikmah yang besar, kata beliau. Siapa? Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, wa innama abhamahullah azza wa jal li fa'idataini azimataini. Allah samarkan, tidak langsung disebut muayyan, jelas 21, 22, 23, tidak demikian. Itu ada faedah yang betul-betul luar biasa. Apa faedahnya ikhwan? Yang pertama kata beliau, bayanus shadiq fi talabiha minal mutakasil. Ini penting, harus digaris tebel. Li'anna shadiqa fi talabiha la yahimmuhu an yat'ab asr layal bin ajli an yudrikaha wal mutakasil yaksulu an yakum al asr layal min ajli laylatil wahidah. Untuk menjelaskan dan untuk sebagai pemisah, pembuktian, penyaringan mana yang jujur, yang benar-benar dia ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan mana yang malas. Karena orang yang jujur, yang benar-benar menginginkan untuk mendapatinya, itu tidak akan memikirkan capek atau tidak capek. Kalau itu diperturutkan, ya apa? Kesel, ya apa? Capek, ya apa? Kesel, ya apa? Kesel, ya apa? Malas. Gitu, sama dengan ya apa? Malas. terakhirnya kalau diperturutkan. Ya gak ada selesainya manusia kalau diperturuti. Oh, capek anak, besok lah ya itu capek, besok capek. Kenapa? Seharian anak mencari maisha. Kalau sekarang Pak Basri cari maisha, seharian mencari maisha, masya Allah maisha. Mencapaikan ini kewajiban sebagai seorang suami kepada istri untuk cari maisha. Sehingga pas maghrib anak selesai kerja itu capek tidur sampai subuh, menjelang subuh. Aduh, capek anak. Ini kewajiban, kewajiban mencari nafkah. Wah, macam-macam Rasulullah enggak wajib kewajiban, sahabat demikian, tapi demikian, para ulama enggak demikian. Barakallahu fikum. Naam, bagi yang mereka betul-betul jujur dia akan terus. La yahimuhu. Enggak dia perhatikan. Taatnya dia, capeknya dia. Jalan. Jalan. Untuk mendapatinya. Wal mutakasil, orang yang pemalas, dia malas untuk mencari di 10 hari terakhir tersebut. Wes paling di hari ke-7, S7, 27, S27 aja. Atau 21, S27 aja, satu saja. Lainnya regut. Tahu regut? Amblas tidur molor. Ikhwati fiddin, a'azana zakum. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, kathratus thawab. Rahasia di situ adalah na'am. Kathratus thawab muslimin, banyaknya pahala yang ditabur oleh Allah kepada kaum muslimin dengan apa? Dengan banyaknya beramal ketika malam tersebut. Kenapa? Li'annahu kullama kathurul amal kathurus thawab. Semakin banyak amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah dan benar. Ini ingat, amalan yang dimaksud adalah ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak itu diamalkan, semakin banyak pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya. Sungguh ya ikhwan, ketika seorang itu bertakwa kepada Allah, man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jawabannya satu, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah akan Allah jadikan jalan keluar hidupnya dia dan diberi rezeki yang datang yang tidak disangka-sangka. Ikuti syariatnya, jalani sunnahnya, kedepankan urusan akhiratnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya dan senantiasa diberikan taufik untuk senantiasa untuk taat kepada Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.